Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la arsala ba'dah. Para pemirsa Radio Muslim Jogja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, pentingnya mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan memerangi penyakit taklid buta. Pembahasan ini adalah kaidah kelima ataupun poin kelima sebagai poin-poin tentang isi ataupun kandungan daripada dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi mereka mengajak masyarakat untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa ulama itu disebut dengan ittiba. Ya. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnah wal jamaah atau yang biasa disebut sebagai orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, yaitu manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, atau menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tolak ukur loyalitas. Dan sebagai perwujudan, ini sebagai wujud penunaian terhadap syahadat yang mereka ucapkan, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka di antara isi daripada syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah komitmen untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penulis buku ini yaitu Ustaz Muhammad Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas memaparkan di dalam bukunya halaman 289 ya, tentang isi ataupun kandungan daripada syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena di dalam kalimat syahadat ini, dalam kalimat syahadat inilah terkandung pesan untuk ittiba, ya, terkandung pesan untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa hal yang menjadi konsekuensi ya daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Yang pertama adalah mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga butuh minum, butuh makan, butuh bertemu dengan keluarganya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menikah sebagaimana kita manusia. Beliau juga butuh istirahat sebagaimana kita manusia. Beliau bukan Tuhan. Bukan yang kedua daripada wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah mengimani bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal ini di dalam firman-Nya. La nafsi naf'u illa ma syaa Allah. Qul la amliku li nafsi ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat untuk diriku sendiri. Ai bal astakthartu minal khairi. Kebajikan. Baik akan mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Wa ma massani su, dan aku tidak akan tertimpa keburukan sama sekali. La nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Yang ketiga adalah imani bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi lagi setelah beliau. Allah mengatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin li syai'in 'alima." Muhammad bukanlah bapak daripada bukanlah bapak di antara kalian. Bukanlah bapak dari seorang di antara kalian, akan tetapi Muhammad adalah utusan Allah, penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun." Nanti akan muncul di tengah-tengah umatku para pendusta yang berjumlah 30 orang. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Setiap mereka akan mengaku nabi. Wa ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sepeninggalku. Kemudian yang keempat, para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Nama dari Rasulullah adalah mengimani bahwa beliau adalah seorang yang diberi wahyu. Maka dari poin ini ada rincian, ya. Ada tiga rincian. Ada bukan tiga rincian, ya. Ada lima rincian yang dijelaskan dari poin ini. Yang pertama adalah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertugas menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Allah mengatakan, "Qul athi'u Allah wa athi'u Rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alayka al-hamlu wa 'alaykum ma hamiltum. Wa in tuti'u tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin." Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka itu hanyalah menyampaikan apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kalian adalah apa yang dibebankan kepada kalian. Jika kalian taat kepadanya, niscaya kalian mendapatkan hidayah, petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas. Jadi Nabi kita adalah manusia yang diberi wahyu dan beliau ditugaskan untuk menyampaikan. Artinya menyampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekuatan ataupun kekuasaan untuk menjadikan hati seorang itu menerima apa yang disampaikan oleh beliau. Dalam bahasa para ulama disebut sebagai hidayatul irsyad, ya. Beliau hanya bisa menyampaikan hidayah irsyad. Hidayah berupa arahan, berupa nasihat, berupa keteladanan, ya. Agar adapun hidayah yang membuka hati, yang memasukkan kebenaran itu di dalam hati, nah ini hanya Allah yang bisa melakukan itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan dakwah ini. Makanya tidak semua orang yang mendengarkan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu beriman, ya. Berkesan, terkesan, ya, tersentuh, tidak. Bahkan keluarga beliau sendiri ada yang kafir, bahkan memusuhi beliau, seperti paman beliau sendiri Abu Lahab. Demikian juga Abu Thalib, padahal Abu Thalib inilah paman yang paling beliau cintai. Ya, ketika meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih karena melihat kenyataan pamannya itu meninggal di atas kekafiran. Maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi akan diberi kesempatan untuk memberikan syafaat agar diampuni dosa Abu Thalib, tapi tidak bisa syafaat sampai mengampuni, tidak bisa, ya, tidak dikabulkan oleh Allah. Yang dikabulkan oleh Allah adalah Abu Thalib berada di neraka yang paling ringan siksaannya. Itu karena syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan memberikan hidayah, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang Anda cintai, tetapi Allah memberikan hidayah ini kepada yang Allah kehendaki. Dan kehendak Allah itu didasari dengan hikmah, didasari dengan ilmu. Ya, tidak, Allah akan selalu tepat. Allah itu selalu tepat di mana meletakkan hidayah dalam hati-hati manusia. Maka kita mohon kepada Allah agar dijadikan hati kita ini menjadi hati yang nyaman ditinggali kebenaran, ditinggali cahaya iman, ditinggali hidayah. Maka jika Nabi kita tugasnya hanya menyampaikan, maka bagaimana dengan kita, ya? Ya, demikian kita juga, ya, para pemirsa, kaum muslimin adalah dai mereka. Kita adalah dai untuk agama-agama kita sesuai dengan apa yang kita ilmui, ya. Kita adalah dai untuk agama kita yang kita cintai itu Islam sesuai dengan apa yang kita ilmui. Maka tugas kita adalah menyampaikan ilmu yang telah sampai kepada kita. Adapun soal orang menerima atau tidak, itu urusan Allah SWT. Ibadah kita adalah menyampaikan. Itulah nilai pahalanya kita dapatkan. Adapun orang nolak atau nerima, kalau dia nerima, ini tambahan pahala dari Allah. Kalau dia nolak, bukan berarti dakwahnya gagal. Oh, karena ini tidak diterima dakwahnya ini, dia diusir ataupun ditolak, ya kan? Maka berarti gagal, enggak, Allah tidak anggap gagal. Karena agama kita itu yang dilihat adalah proses. Dalam agama kita itu yang dilihat adalah proses. Kalau prosesnya baik, ya itulah yang menjadi tujuan tuh, itu bukan hasil, ya. Makanya ada nabi juga yang dakwah ini itu cuma 1-2, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada nabi yang berdakwah itu nggak ada pengikutnya sama sekali, padahal mereka adalah nabi, orang yang paling tahu gimana cara berdakwah yang paling baik, kan? Itu dakwah yang paling kekinian, yang paling baik. Tapi ternyata orang-orang juga tidak mau menerima dakwahnya. Maka tugas kita adalah hanya menyampaikan. Sehingga kita fokus kita itu menyampaikan. Ya, kita berusaha memperbaiki apa cara menyampaikan kita. Adapun soal dia menerima hidayah ini, kita doakan kepada Allah SWT. Kita berdoa kepada Allah SWT. Karena ini wewenang Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mendoakan mad'u kita, ya, mendoakan orang yang kita dakwahi, bisa itu orang tua, paman, ataupun anak kita sendiri, ya, kita doakan supaya dibukakan hatinya. Di samping itu kita juga berikan teladan yang baik kepada mereka, kita dakwahi dengan hikmah, maka kita telah berupaya membukakan dua pintu hidayah untuk mereka. Yang pertama hidayatul irsyad, ya, dengan tadi kita memberikan nasihat, berupaya menyampaikan kebenaran. Dan yang kedua adalah hidayatul taufiq, hidayah yaitu yang wewenangnya Allah Subhanahu wa taala untuk membuka hati mereka agar mereka dapat menerima kebenaran. Kemudian kandungan yang kedua dari poin 4, kandungan asyhadu an la ilaha illallah, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita dengan membawa dua wahyu. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnah, ya, atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut hawa nafsu beliau, menurut hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat ini berbicara global, segala yang datang, yang segala yang diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bisa Al-Qur'an, bisa juga selain Al-Qur'an. Kalau selain Al-Qur'an berarti adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah. Sunnah di sini artinya adalah ajaran Rasulullah, karena ada yang salah faham, ada sebagian saudara kita yang salah faham, ya, ketika mengatakan sunnah, ya, jenggot ini sunnah, misal memelihara jenggot itu sunnah, ya, diartikan sebagai anjuran, ya, sunnah yang bermakna anjuran, bukan, ya, sunnah di sini adalah ajaran maknanya, karena sunnah yang bermakna anjuran itu ketika dalam konteks hukum fikih, kalau dalam konteks lebih luas, apalagi berbicara manhaj ataupun akidah ya, apalagi berbicara tentang bid'ah, kemudian tersebut kata sunnah, nah itu menunjuk, itu artinya adalah itu adalah ajaran ya, ajarannya Rasulullah SAW. Inilah dua wahyu yang disampaikan Rasulullah SAW. Allah juga mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu adzikr. Ya, adzikr di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Ya, salah satu nama Al-Qur'an itu adalah adzikr. Dan telah kami turunkan kepadamu adzikr, yaitu Al-Qur'an, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nabi SAW juga mengatakan, ala inni utitul kitaba wa mithlahumah. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang semisalnya dengan Al-Quran bersamanya, yaitu As-Sunnah. Maka hadis-hadis Nabi SAW bersama dengan Al-Quran dalam kekuatan dalil itu tingkatannya sama. Al-Quran dan hadis di dalam kekuatan dalil, ya, di dalam kekuatan dalil itu memiliki tingkatan yang sama. Al-Quran sebagai penjelas untuk hadis, beberapa hadis juga yang global dijelaskan oleh Al-Quran. Bedanya hanya saja kalau Al-Quran itu teks dan lafadznya dari Allah SWT. Tapi kalau hadis itu ada yang wujudnya teksnya dari Nabi tapi maknanya dari Allah. Ada yang wujudnya itu berupa tindakannya Nabi SAW. Ada wujudnya itu berupa persetujuan Nabi SAW ya. Macam-macam kalau hadis ya. Makanya ada sunnah qauliyah, sunnah ucapan, ada sunnah fi'liyah yang berupa tindakan Nabi, kemudian ada sunnah takririyah ya, berupa sunnah yang berupa persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perlu digarisbawahi ya, Al-Qur'an dan sunnah itu kekuatan dalilnya sama, tidak bisa dibedakan. Jangan sampai ada yang beranggapan bahwa saya ingin menjadi orang yang saleh, saya ingin menjadi orang yang bertakwa, saya ingin tampil beda. Kalau kaum muslimin mereka pakai Quran dan sunnah, aku mau pakai Quran aja lah. Itu lebih murni Quran itu, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu masih banyak yang dhaif, hadis itu masih mungkin ada yang dipalsukan. Ini cara beragama yang salah yang seperti ini, dan ini sudah disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, beliau mengabarkan bahwa akan ada orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran saja. Nah, ini sudah dikabarkan oleh Nabi dan ini kesesatan. Ya, sehingga dia meninggalkan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau memang dia jujur berpegang pada Al-Quran, maka dia tidak akan meninggalkan hadis Nabi SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mengikuti apa? Sunnah Nabi kita SAW. Ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan kepada ulil amri kalian. Ya. Ini Al-Quran yang berbicara, dan banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang merintahkan kita untuk mengikuti Nabi, seperti yang lain misalnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ada keteladanan yang baik, ada inspirasi baik untuk kalian dari Rasul, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau memang jujur ingin mengikuti Al-Quran, maka tidak akan seorang itu mengingkari hadis. Kalau ada yang mengingkari hadis seperti yang saya sampaikan tadi, hadis itu masih mungkin dhaif. Ya. Maka kita katakan, apakah karena hadis itu mungkin dhaif kemudian kita tinggalkan semua? Ya memang, hadis mungkin dipalsukan. Karena ada hadis palsu, hadis maudhu. Ada hadis yang dhaif, ya kan? Hadis yang lemah. Ya. Tapi apakah mengingat ada kemungkinan cacat ini pada hadis-hadis Nabi SAW sampai kepada kita, kemudian kita tinggalkan seluruhnya? Kan tidak. Ya. Tidak demikian. Karena saya pernah mendengar ada seorang yang mencela Riyadhus Shalihin. Mencela Riyadhus Shalihin, tidak mau. Ya pokoknya dia menganggap rendah Riyadhus Shalihin, kitab yang begitu fenomenal ditulis oleh ulama kita yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Dicela karena apa? Direndahkan karena ada beberapa hadis dhaif di situ. Akhirnya dia tinggalkan semua. Ini kan enggak hikmah. Ini kan tidak logis yang seperti ini. Bertentangan dengan akal sehat. Itu ibaratnya dia punya mobil ya, dia punya mobil kemudian bannya yang pecah bannya, lalu dia buang semua mobilnya. Bukan bannya yang pecah yang dia buang diganti yang baru, enggak, yang diperbaiki bukan bannya tapi apa, malah karena bannya udah pecah udah buang sekalian mobilnya, ibaratnya kayak gitu. Nah, maka berhati-hati dengan prinsip yang sepertinya. Seorang tabi'in yang bernama Hasan bin Atiyah rahimahullah pernah mengatakan, "Kana Jibrilu alaihi salam yang zilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisunnati kama yang zilu bil Qur'an, yu'allimuhu iyyaha kama yu'allimuhul Qur'an." Jibril alaihi salam turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa as-sunnah, sunnah tadi ya, as-sunnah yang bermakna ajaran Rasulullah. Sebagaimana dia turun dengan membawa Al-Qur'an. Lalu Jibril mengajarkannya kepada beliau, mengajarkan as-sunnah ini kepada beliau sebagaimana dia mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dimaksud dengan maka hadis itu dalam kekuatan dalil, artinya dalam hal dari sisi sumber hukum syariat kita, Al-Quran dan Sunnah itu sederajat, memiliki level yang sama, ya. Kemudian kandungan yang ketiga dari poin terakhir tentang wahyu tadi, Nabi kita adalah manusia yang diberi wahyu. Kita meyakini bahwasannya ittiba ataupun mengikuti ajaran Rasulullah SAW merupakan jalannya orang-orang yang bertauhid, ya. Orang-orang yang bertauhid dan jujur mencari ridha Allah SWT. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kamu memang jujur cinta kepada Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku. "Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa di antara ciri tulusnya cinta seseorang itu kepada Tuhannya adalah fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ayat ini adalah ayat ujian, ayat imtihan. Ayat ini adalah ayat ujian bagi orang-orang yang mendakwakan cinta Allah. Karena semua manusia mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Tuhanku. Tapi yang menjadi tolak ukur, yang menjadi penilaian kan bukan dakwahan, tapi bagaimana hakikatnya, bagaimana tulusnya, tulus atau tidak itu cuma hanya ucapan, isapan jempol saja, ya. Makanya kata para ulama, laisa sya'nu antuhib wa innama sya'nu antuhab. Yang menjadi tolak ukur itu bukan kamu mencintai, tapi yang menjadi tolak ukur itu apakah kamu dicintai. Kalau mencintai Allah, semua kita cinta Allah, semua kita mengenakan cinta Allah, tapi apakah kita cinta oleh Allah, atau malah cinta kita bertepuk sebelah tangan. Maka supaya cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, gimana caranya? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah Rasulullah, Allah akan cinta kepadamu. Itu ada saja satu-satunya jalan untuk meraih cinta Allah itu ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya dapat cintanya Allah. Sudah cinta dibalas cinta. Tapi ditambah pemberian oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Insyaallah. Kalau kita dalam interaksi sama manusia, mungkin ada yang mencintai, kita cinta kepada manusia, dia mencintai kita. Ya, tapi mungkin ada manusia yang kita cinta, dia juga cinta sama kita, tapi enggak bisa melupakan kesalahan di sini. Entah itu sahabat, entah itu siapa. Ya. Kita mencintai, kemudian dia mencintai kita, tapi dia tidak bisa melupakan kesalahan kita, tidak bisa memaafkan kesalahan kita. Walaupun kita merasa dicintai, tapi ada yang kurang di situ kan. Adapun orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, apa hadiah dari Allah? Yuhibbukumullah, Allah cinta. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah maafkan segala kesalahannya. Kemudian yang keempat, poin yang keempat adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak akan sempurna iman kalian sampai aku menjadi orang yang paling kalian cintai melebihi orang tua kalian, anak-anak kalian, dan manusia seluruhnya. Mencintai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam harus kita tempatkan di cinta yang paling utama setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. isyaratnya di dalam hadis ini Nabi singgung di dalam sabda beliau. Beliau ketika menyampaikan hadis ini, maka beliau sebutkan orang-orang yang paling dicintai oleh manusia, yaitu orang tua ataupun anak. Ya, manusia yang paling kita cintai ya, orang tua ataupun anak. Maka iman kita tidak akan sempurna sampai kita cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, dan melebihi cinta kita kepada anak keturunan kita yang kita harapkan akan merawat kita di akhir hayat dan akan menjadi pahala jariah kita ketika kita di alam kubur. Ya. Ini konsekuensi ataupun isi yang kelima ya, kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi kita lagi-lagi bukan hanya dakwahan saja ya. Semuanya mengatakan cinta Rasul, cinta Nabi, cinta Nabi. Nah, cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu harus diwujudkan, harus ada pembuktian. Ya. Pembuktiannya adalah dengan setia dengan ajarannya, membela sunnahnya, berusaha menjaga agama yang disampaikan, agama yang dibawanya yaitu Islam, agar selalu murni, jauh daripada kotoran-kotoran khurafat, kotoran bid'ah, kotoran tahayul, segala noda-noda agama. Ya, dia berupaya dengan teguh berpegang kepada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Kemudian yang kelima, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, bentuk kesempurnaan taat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah kita beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau syariatkan. Kita menyembah Allah itu dengan cara yang diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan hawa nafsu. Artinya hawa nafsu itu dengan mengira-ngira, dengan cara-cara ibadah yang disenangi dan tidak peduli dengan dalil, tidak peduli dengan aturan syariat. Yang penting saya senang, saya berekspresi ibadah saya itu, saya ekspresikan seperti ini sebagai bentuk wujudku menyembah Allah. Ya kan? Ada yang berupa tarian-tarian. Ya. Ini diniatkan untuk ibadah. Ya. Ada yang berupa macam-macam ya. Berupa kekuburan melalui wasilahnya para ahli kubur. Niatnya ibadah. Ya, jadi bukan hanya mengikuti keinginan tanpa memperhatikan rambu-rambu syariat ataupun dalil, atau mengikuti anggapan baik dia saja. Anggapan baik dia saja. Ini hawa nafsu namanya. Ya. Maka ini salah satu kandungan penting dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini bukan hanya simbol dalam agama kita. Bukan hanya formalitas saat orang masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna. Enggak, ini ucapan ini, semboyan ini kalimatut tauhid ini di dalam urutan rukun Islam adalah urutan yang pertama. Artinya ini di dalam kalimat ini mengandung semua ajaran Islam itu ada di situ. Ya, di antara yang paling penting ya, yang terkandung di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita menyembah Allah dengan cara ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena kita telah bersaksi bahwasanya Nabi kita itu Rasulullah. Kita telah memberikan syahadah. Yang namanya syahadah atau saksi itu adalah kita umumkan dengan lisan dan kita yakini dengan hati. Kalau hanya mengumumkan dengan lisan tapi hatinya tidak meyakini, berarti kan munafik. Ya. Atau orang yang hanya mengimani dalam hati tapi tidak berikrar juga tidak sempurna syahadatnya. Ya, ini isi daripada syahadat kita. Ini bahkan isi yang paling penting dalam syahadat kita. Dalam syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang dibaca ketika orang masuk Islam, rukun Islam yang pertama, dan dibaca dan kita baca setiap penutup salat. Ya. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah yang diajarkan Rasulullah. Kenapa? Karena kita percaya tidak ada manusia yang paling tahu apa yang diinginkan Allah, apa yang paling dicintai oleh Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita cukupkan dalam beribadah ini adalah mencukupkan dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya terdengar simpel yang seperti ini ya. Dan insya Allah diterima oleh semua orang yang seperti ini ya. Kita beribadah mengikuti sunnah, kita beribadah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Tapi bagi mereka yang di dalam hatinya tidak ditanamkan, tidak ada cahaya dalam hatinya, yang di dalam hatinya itu ada kekotoran hatinya, ya, fi qulubihim maradun maradun fazadahumullahu maradun. Ada penyakit di dalam hatinya, lalu Allah tambahkan penyakit. Sesuatu yang simpel ini, prinsip yang simpel ini menjadi rumit. Tapi alhamdulillah ketika hidayah menyapa kita, alhamdulillah semoga Allah tambahkan hidayah kepada kita dan Allah berikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin. Maka kita rasakan, wah seperti ini mudah sekali beribadah ya. Ada tuntunan yang dari Nabi kerjakan, kalau enggak ya sudah tinggalkan. Ya kan? Enggak usah neko-neko. Dan kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan itu malah mudah-mudah. Islamin sehingga tergambarkan dalam image kita itu Islam itu mudah sekali. Islam itu pengertian banget ya sama karakter manusia, ya kan? Ya, semua ibadah itu di dalam Islam diperintahkan dilakukan semampunya, ya kan? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada semampunya. Nah, Islam ini sangat mudah sekali, simple. Dan kita merasakan betapa oh ini toh Islam. Benar-benar merasakan ibadah itu bernilai ya. Ketika kita melakukan cukup untuk menjadi modal membeli surga Allah Subhanahu wa taala tidak bisa, tidak cukup. Ya. Tapi juga harus dibarengi dengan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya. Makanya syahadat kita itu lengkap ya. Syahadat kita itu bukan hanya masalah hati, tapi juga masalah teknis. Ya, Allah dalam syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah ya. Ini kan tentang hati ini, tentang niat baik nih, ikhlas kan di sini. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Ini tentang teknis. Teknis berikhlas kepada Allah, teknis menyembah Allah ya. Ini dua ini enggak bisa dipisahkan. Ini enggak bisa seorang menyembah Allah hanya dengan niat baik. Berarti dia cuma asyhadu an la ilallah, belum wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya kan? Atau sebaliknya, orang beribadah teknis yang diperhatikan tapi enggak ada ikhlas, berarti kan dia cacatnya wa asyhadu an la ilaha illallah cacatnya. Nah, dua ini tidak bisa dipisahkan. Jadi enggak cukup kita niat baik kemudian itu jadi dalil gitu. Enggak. Kalau seandainya agama ini dalilnya niat baik, maka agama ini akan lenyap dari muka bumi. Agama ini akan ternodai, agama ini enggak akan murni lagi. Semua orang bisa punya niat, semua orang akan berkreasi melakukan ibadah ya, sendiri-sendiri. Ya. Gampangannya gini aja pemirsa. Sekarang lagi masa pandemi. Kemudian di masjid-masjid banyak diterapkan protokol-protokol kesehatan. Seperti soft berjarak, ya. Kemudian harus pakai masker ketika sholat, ya. Membawa sajadah sendiri. Kemudian bagi yang batuk-batuk, pilek, panas, enggak boleh ke masjid. Kalau misalnya Anda para pemirsa berstatus sebagai petugas di masjid tersebut, bisa takmir ataupun yang bertanggung jawab terhadap masjid tersebut. Suatu masjid lah ya. Tiba-tiba ada seorang jamaah yang dia itu sudah divonis PDP misalnya. PDP atau OTG, orang dalam pantauan atau orang tanpa gejala ya kan, atau ODP, orang dalam pantauan. Artinya dia punya riwayat kontak dengan orang yang positif corona. Nah, orang ini datang ke masjid padahal dia sudah jelas orang ini OTG atau PDP. Dia datang ke masjid tetap sholat jamaah atau hadir kajian di masjid. Nah, ketika dia datang ke masjid ya, tanpa mengindahkan protokol dia, tanpa bawa masker, bawa sajadah ya. Sudah itu dia PDP atau OTG. Begitu datang di pintu masjid, orang ini dicegat sama petugas ya, diperiksa dulu suhunya. Oh, dicek ternyata orang ini OTG, masuk dalam data OTG di kecamatan tersebut misalnya atau di kelurahan tersebut. Loh, Anda enggak bisa, mohon maaf Bapak belum bisa ke masjid, belum boleh ke masjid. Nanti enggak membahayakan masyarakat, ya kan? Ternyata sang bapak ini malah menolak dia. Dia malah tersinggung, akhirnya bang, saya sini mau cari pahala. Saya ke masjid ini untuk beribadah, niat saya baik, mencari ridha Allah. Kira-kira apakah ada dan polisi sekarang kita akan lapor PP input ini baik kok kan enggak niat baik tapi juga caranya juga harus baik, bukan hanya soal niat baik kemudian selesai, tidak, tapi juga caranya harus baik, niat kita ikhlas, niat kita baik dalam beribadah kepada Allah. Tapi kita juga harus caranya menyembah Allah juga baik. Gimana caranya yang baik menyembah Allah? Mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja, alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu judul ya di pembahasan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah membersamai kami di Radio Muslim Yogyakarta, radio kesayangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.